kau pergi, tak kau bawa hati. Tak ada lagi yang tersisa. Dia, dia, dia, kau mencuri hatiku. Terima kasih Vianistiku, dan JTV.